Mitra Bisnis, Anda yang berhak menentukan apakah nasib Anda ingin berubah atau tidak. Dan Bang Kavi kali ini memberikan salah satu cuplikan dari buku yang sedang beliau tulis juga nantinya untuk bisa kita baca tahun ini ya. Kira-kira tema apa sih buku yang ditulis sama Bang Kavi ini? Nah, Anda penasaran, dengarkan terus Kavi's Break, karena kita akan bahas secara berseri sesuai dari isi buku yang Bang Kavi tuliskan ya. Oke, bicara tadi mengenai Susan Boyle, Bang Kavi. Iya, kalau kita lihat hidupnya, dia itu karirnya biasa-biasa saja. Karirnya itu cuma tukang masak. Dan sekolahnya juga biasa-biasa saja, gitu loh. Nah, dia baru menyadari pada umur 38 tahun bahwa dia punya kemungkinan untuk bisa berhasil menjadi penyanyi. Tapi kan Susan Boyle, kan Anda kan sudah semua lihat bahwa dia cantik juga kagak. Dan udah tua gitu, umur 38. Jadi Anda bisa bayangkan seseorang yang ingin memulai karirnya di umur 38 tahun. Itu udah, kalau sebenarnya dalam dunia seni, itu impossible. Nggak mungkin gitu loh. Jadi, tapi Susan Boyle, kecuali cantiknya naujubila ya, iya. Cantik banget itu. Dan Susan Boyle itu pada umur 38 tahun dia membuat CD demo, dia membuat ini, dan itu dikirim ke orang-orang. Nggak ada yang tertarik sama Susan Boyle, walaupun suaranya memang bagus gitu loh. Dan dia membuat sebuah CD amal, lakunya cuma 1000, 1000 keping. Nah, ketika ibunya udah hampir meninggal, dan ketika Susan Boyle umurnya 47 tahun, jadi Anda bisa bayangkan, 9 tahun kemudian, itu ada acara Britain Got Talent. Dan itu udah musim yang ketiga, tahun yang ketiga. Ibunya menyuruh dia untuk menyanyi, tapi dia udah gak mau, karena dia merasa 47 tahun usianya, udah cukup, sudah sangat tua. Ya, sudah sangat tua lah untuk duduk di situ. Tapi berkat dorongan orang-orang di sekitarnya, akhirnya dia ikut audiensi juga. Dan Anda bisa melihat mengapa suksesnya menjadi sedemikian fenomenal. Dan walaupun dia tidak menang, tetapi dia berhasil membuat CD, album yang terjual sedemikian fenomenal. Ceritanya udah kayak Cinderella, dan sampai-sampai dia mengalami emotional breakdown dan dia harus dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Kaget jadi orang dadakan, jadi orang terkenal gitu. Orang terkenal gitu. Tapi ketika dia diinterview sama Oprah Winfrey, dia mengatakan hidupnya itu biasa-biasa saja. Tapi Anda bisa melihat bahwa dia menunggu kalau Ted Williams itu dalam seminggu berubah nasibnya total, dia tuh menunggu 9 tahun, 9 years gitu loh. Dan mungkin menunggu 47 tahun sampai seperti itu. Dan Anda bisa melihat bahwa seseorang yang berusaha sedemikian keras gitu loh, dan tidak pernah menyerah, itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau kita lihat cerita dari Ted Williams, Willem Hung, dan Susan Boyle, maka nasib kita itu tidak pernah digembok. Jadi nasib kita itu sesuai, tergantung dari ikhtiarnya kita, perjuangannya kita, kerajinannya kita, ketekunannya kita. Dan kalau Anda mengatakan bisa, apa sih yang kita capai? Apapun yang tercapai. Tahun 2010, majalah Time memilih Susan Boyle sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia. Urutannya nomor 7. Barack Obama cuma 14. Kalah jauh ya. Jauh. 7 tingkat loh jauhnya. Luar biasa. Nah, ini yang kadang tidak disadari oleh orang-orang kita ya, Bang. Kalau saya melihat tuh kadang orang Indonesia ini mungkin juga banyak gitu yang bisa jadi inspirator, tapi jarang sekali diangkat di permukaan. Bagaimana kita mau menginspirasi mereka begitu. Jadi sebenarnya menurut saya orang-orang seperti Ted Williams, seperti William Hung, dan seperti Susan Boyle di sekeliling kita tuh sebenarnya banyak sekali. Banyak. Cuman Anda harus awas dan jeli mengawasinya, karena ya kenapa kita nggak kelihatan dan selama ini nggak terlihat? Kemungkinan besar ya karena kita kurang awas, dan mungkin media kita kurang rajin memberitakan seperti media di luar negeri. Oke, baik, ini sudah kita boleh kembali lagi ke pertanyaan SMS begitu. Ada dari Bapak Krisma Srianto ya. Apa nih? Oh, ini kayak susah kalau yang ini dimengerti. Baik, ini ada Devi di Surabaya. Bagaimana cara mencapai strategi dalam tepat memilih? Bukan sekedar teori, Bang, tapi lebih mendekatkan dengan kenyataan yang diharapkan, yaitu sukses. Ya, kalau saya berpikir ya, apa yang di kita ceritakan pada sore hari ini sebenarnya itu bukan teori, sebenarnya itu cerita yang sesungguhnya. Ya. Jadi pertama-tama ya, kalau Anda lihat Todd Williams gitu loh, bahwa apapun mungkin terjadi ya. Ya. Apapun yang kita jadi. Jadi kalau Anda lihat yang dia modalnya enggak pernah menyerah tadi ya, dan iya, dia ada kesempatan itu selalu ada. Iya. Kesempatan itu selalu ada. Ya, kayak Todd Williams sebenarnya kesempatan itu ada. William Hung menunjukkan bahwa yang membuat dia sukses itu adalah attitude. Dan kemudian bahwa siapapun bisa sukses di usia umur berapapun. Jadi usia tidak pernah menjadi masalah. Sebenarnya itu tiga hal yang sangat menarik gitu loh. Ya. Jadi kalau untuk Devi mungkin ya, yang bisa kita katakan adalah bahwa Anda harus menggabungkan ketiganya di dalam kehidupan Anda gitu. Oke, baik, kita ke penelpon kembali nih, Bapak Budi, selamat sore. Ya. Silakan Pak Budi. Ini aja komentar Pak Kurnia. Ya. Kalau orang sudah sukses atau perusahaan sudah sukses, biasanya mereka itu suka meninggalkan ranjau. Jadi nanti pesaingnya, ya, kalau mau sukses lagi, lumayan juga yang harus dihindari, gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kelihatannya memang by nature, itu sukses gak gampang. Jadi mohon diperjelas lagi nih bagaimana supaya orang bisa unggul dalam persaingan, gitu. Karena realitasnya begitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Budi. Nanti kita akan jawab setelah jeda komersial berikut.